diberat-beratkan oleh pelakunya tentunya, kecuali ia akan mengalahkannya. Anda memberat-beratkan diri Anda sendiri dengan satu amal ibadah yang tidak pernah diajarkan, apalagi yang tidak pernah diajarkan, yang diajarkan tapi Anda berlebihan, Anda pasti akan kalah. Karena Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu apa yang sebaiknya dilakukan oleh seorang hamba. Ikuti ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jalankan perintahnya, tinggalkan larangannya. Hukum Allah Subhanahu wa taala sudah yang terbaik. Baik itu dalam perintahnya, masih begitu banyak hikmah yang terkandung di baliknya, dan juga kemudian baik itu larangannya, mesti begitu banyak kemudaratan menanti di baliknya. Al-Mushahidun al-Kiram, bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat anak-anak dari Habasyah Ethiopia sedang bermain, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, il'abu ya ahla arfada lita'lam yahud anna fi dinina fushah wa inni ursiltu bihanifiyatin samhah. Bermainlah hai anak-anak dari Ethiopia, agar orang-orang Yahudi tahu bahwasanya dalam agama kita ini ada sendau gurau, ada rileks, ada santai, ada waktunya bermain. Dan sesungguhnya aku diutus dengan agama yang lurus lagi mudah. Jadi kalau sudah mulai aneh-aneh, kalau sudah mulai berat-berat, jelimet, sudah bukan ciri-ciri agama Islam. Karena agama Islam itu, manhaj salaf itu mudah. Jadi yang pertama di antara karakteristik manhaj salaf adalah, manhaj salaf ini sangat jelas, tidak ada yang samar. Berkaitan dengan tafsir ayat Allah, keterangan sabda Nabi Muhammad yang multi tafsir, ya kita perlu membaca keterangan para ulama. Ayat Allah bisa ditafsirkan dengan ayat yang lain, ayat Allah ditafsirkan dengan sabda Nabi Muhammad, ayat Allah ditafsirkan dengan dikembalikan ke bahasa induknya, bahasa Arab, ayat Allah ditafsirkan dengan pendapat para sahabat. Ada metodenya, tapi bukan berarti enggak jelas. Kita sudah bahas itu di yakni muhkam dan mutasyabih, yang memiliki satu makna, yang memiliki berbagai macam makna. Ini nasikh, itu mansukh, hanya memiliki satu tafsir, yang ini multi tafsir. Tapi semuanya jelas, gamblang. Kata beliau, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Islam adalah ajaran yang putih bersih. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inni qad taraktukum 'ala mithli al-bayda." Dalam riwayat lain, "'ala al-mahajjati al-bayda. Lailuha kanahariha. La yazighu anha ba'di illa halik." Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang artinya adalah, sungguh aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Tidaklah berpaling dari Islam yang putih bersih ini sepeninggalku, melainkan akan rusak binasa. Lailuha kana hariha, malamnya seperti siangnya, di antara keterangan para ulama, ay la labsa fiha wadihatun jaliyatun lisalikiha. Tidak ada kesamaran padanya, jelas gamblang. Wadihatun jaliyah, jelas gamblang. Lisalikiha, untuk orang yang menitinya. Itulah diantara makna lailuha kana hariha. Tidak ada kesamaran. Ia jelas, ia gamblang untuk siapapun yang menapakinya. Itulah yang ditinggalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga tentunya kita sebutkan tadi sebelumnya, lagi mudah. Wallahu a'lam bissawab. Siapapun kemudian yang mengatakan agama Islam ini berat, hingga kemudian dia tidak bisa menjalankannya, maka bertentangan dengan firman Allah sendiri. Artinya, atau berarti ayat Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, itu ayat salah. Allah tidak akan membebani seseorang di atas kemampuannya. Buktinya, banyak orang gak mampu menjalankan syariat. Oh, berarti ayatnya salah dong. Kan kayak gitu seharusnya. Tapi tidak. Allah subhanahu wa ta'ala berikan beban kepada kita, makanya kita ini namanya al-mukallafin, orang yang diberikan beban. Allah tahu kita mampu memikulnya. Salat misalnya, ya cuma 5 waktu dalam 1 hari. Cuma. Digabung-gabung juga 5-5-nya itu gak sampai 1 jam. Tidak sampai 1 jam dari 24 jam sehari semalam. Berat? Enggak. Di total, tidak sampai 1 jam dari 24 jam waktu kita sehari semalam. Puasa misalnya, hanya 30 hari dari total 1 tahun. 30 hari dari 360. 365 apa 360 sih? Oleh hijriah 360 lah. Zakat, ya jika memenuhi persyaratan saja Anda keluarkan. Haji, ya jika Anda mampu. Mudah semua. Belum lagi kemudian ketika berkaitan dengan detail masing-masing ibadahnya. Ada rukhsah kan? Sudahlah ia mudah, ada keringanan pula. Jadi di mana beratnya? Di sini. Hati kita yang kemudian berat. Dan di antara sebabnya kemaksiatan. Hingga kemudian kita berat menjalankan ketaatan karena kita bergumul dengan dosa. Banyak orang, ribuan orang, jutaan orang menjalankan ketaatan kepada Allah. Kenapa Anda berat? Mereka jutaan bisa kok. Berkaitan dengan rukhsah, sudahlah mudah, ada keringanan pula. Karena bertakwa sesuai kemampuan. Salat misalnya, Anda sedang safar, bisa dikosor. Yang 4 rakaat jadi 2. Anda butuh misalnya, salat bisa dijamak. 2 waktu salat di 1 waktu. Zuhur sama asar di waktu zuhur. Zuhur sama asar di waktu asar, terserah. Maghrib sama isya di waktu maghrib. Maghrib sama isya di waktu isya. Karena kebutuhan misalnya. Apalagi kayak kasus zaman sekarang nih, banyak banget pertanyaan tentang itu. Kondisi sakit, bisa sholat, tapi sakit. Pertanyaan tentang bolehkah menjamak, boleh, Anda butuh sekarang. Atau sebagian ikhwah dan juga akhwat, pertanyaan yang masuk, entah itu DM Instagram atau WhatsApp, bagaimana dia menjaga orang tuanya, yang sudah tidak bisa mengatur timing kapan harus BAB. harus pakai Pampers. Maka orang-orang seperti ini butuh. Mereka masih mampu untuk sholat. Mungkin duduk, mungkin rebahan. Cuman sudah tidak bisa mengatur keluarnya BAB-nya itu. Maka jamak di antara cara yang bisa mempermudah mereka. Ganti Pampersnya sebelum zuhur, sholat zuhur, jamak asar, nyaman. Ganti Pampersnya sebelum maghrib, sholat maghrib, jamak isya, nyaman. Ganti Pampersnya sebelum subuh, sholat subuh, ke zuhur masih lama. Ya, sudahlah ia muda, ada rukhsah pula. Anda sedang safar, kasus puasa misalnya, ya boleh enggak puasa, tapi kemudian nanti diganti di hari yang lain. Belum memenuhi persyaratan zakat, bisa kita sedekah. Belum dapat kuota haji, bisa kita umrah. Iya, sudahlah mudah, ada rukhsah pula. Itulah agama Islam. Ya, Nabi Muhammad bersabda, agama Islam itu mudah. Wallahu a'lam bishawab. Kalau sudah mulai samar, enggak jelas, susah dipahami, jelimet, berat, sudah bukan ciri-ciri agama Islam. Ingat, ini manhaj, ini karakteristik manhaj salaf yang pertama. Bahwasanya manhaj salaf itu sangat jelas, gamblang, dan kemudian mudah. Ulang-ulang sabda Nabi Muhammad SAW, sungguh aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Kata-kata putih bersih sama juga dengan sabda Nabi Muhammad SAW ketika dikatakan kepada beliau bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu membawa selebaran yang berisi ayat Taurat. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afi syakkin anta ya ibn al-Khattab alam ati biha baydha'a naqiyah wallahi law kana akhi Musa hayyan la wasi'ahu illa ittiba'i ma wasi'ahu illa ittiba'i aw kama qala sallallahu alaihi wasallam. Apakah kamu dalam keraguan, wahai Umar bin Khattab? Bukankah aku sudah datang membawa Islam baydha'a naqiyah, putih bersih? Jelas gamblang. Mudah, enggak susah. Wallahi, demi Allah, kata Nabi Muhammad SAW, jika saudaraku Musa AS hidup sekarang, dia tidak punya kuasa kecuali dia harus mengikutiku. Putih bersih. Sungguh aku tinggalkan kalian di atas Islam yang putih bersih, malamnya seperti siangnya. Maksudnya apa? Gamblang, jelas untuk para pemeluknya, untuk orang-orang yang menapakinya. La labsa fiha, kata para ulama, tidak ada yakni kesamaran padanya. Tidaklah berpaling dari Islam yang putih bersih ini sepeninggalku, melainkan akan rusak binasa. Tidak ada orang yang berpaling, belok dari jalan yang lurus ini, jalan yang lurus, putih, bersih, jelas, gamblang, mudah ini, kecuali dia pasti binasa. Ya iya dong. Yang belok pasti kotor. Yang belok mesti jadi hitam. Yang belok mesti mendapatkan kerancuan. Yang belok mesti akan merasa terbebani. Kenapa? Dia belok dari jalan yang lurus. Apa? Islam itu sendiri, inilah manhaj salaf. Kemudian kata beliau hafizullah ta'ala, manhaj salaf mengikuti pemahaman para sahabat dalam beragama. karena mereka adalah orang-orang yang paling faham tentang sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manhaj salaf, metode beragama salaf. Siapapun di antara kita kemudian menyandarkan dirinya, menisbatkan dirinya kepada salafus salih, salafi untuk satu orang, salafiyun untuk banyak orang, di bawah naungan ormas apapun Anda, tapi kalau Anda beragama Anda sesuai dengan pemahaman para sahabat, Anda salafi, suka atau enggak suka, karena cara beragama Anda benar. Salafi itu bukan kelompok. Salafi itu yakni bukan organisasi yang kemudian ada penemunya, ada ketuanya. No, ia penisbatan. Ya, di ujung kata salafi itu penisbatan, penyandaran diri kepada salafus saleh, Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Harusnya bangga seseorang kemudian yakni berjalan di atas manhaj ini. Pernyataan mantan salafi, wah itu gimana itu? Bodoh sekali Anda. Berarti Anda meninggalkan jalan yang benar. Taubatnya mantan salafi, wah, bodohnya minta ampun. Berarti Anda keluar dari jalan yang benar. Ia bukan kelompok, ia penisbatan diri kepada salafus saleh. Ini biar pengingat lagi Fit ya, walaupun sudah sampai bab 6, kita ulang-ulang lagi lah. Manhaj, metode salaf, salafus salih, metode beragamanya salafus salih. Salafi itu pengikutnya, penisbatan diri. Salafi satu orang, salafiyun banyak. Anda harusnya bangga menisbatkan diri Anda kepada salafus salih, Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Karena siapapun orang yang kemudian datang setelahnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, tabi'ul atba, dan selanjutnya, mesti mengikuti pemahaman para sahabat, dan mereka mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi suka atau enggak, cara beragama Anda sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, Anda salafi. Walaupun tentunya misalnya cukup berat untuk menyematkan itu di belakang nama kita, banyak konsekuensi. Fulan bin Fulan as-salafi, Fulan bin Fulan al-athari, boleh, tapi konsekuensinya berat. Jangan sampai kemudian penisbatan itu ada Anda sematkan di belakang nama Anda, tapi perbuatan Anda atau perbuatan kita jauh dari jalannya. Malu-maluin jadinya. Asatidah kita ada enggak? Anda rasa enggak ada? Ya, enggak ada kan? Enggak ada yang kemudian menyematkan itu di belakang namanya, enggak ada. Karena konsekuensinya berat. Hingga kemudian jadi nama akun gitu, enggak ada kayak. Ada nih Ustaz Allah yarhamu yang sudah meninggal di Balikpapan, Ustaz Abdul Rahman. Iya kan? Iya, ada. Berat. Semoga Allah merahmati beliau. Anak ketemu ya, kalau di daurah doang atau waktu ke Balikpapan, setiap ke Balikpapan juga gak mesti ketemu, tapi ya, ketemu lah. Pernah menggantikan jadwal beliau juga di apa itu ya, Nandita, Pondok Nandita. Semoga Allah merahmati beliau. Ya ada, tapi kan gak banyak, dan konsekuensinya berat. Dan tanpa mensucikan, semoga beliau betul-betul yakni pantas menyematkan itu di belakang nama beliau. Kalau Syekh juga ada, kalau Syekh banyak. Itu yang itu tuh yang tengah-tengah tuh atas Rasul Barat yang syarah Adabul Mufrad pas di tangannya itu. Coba baca namanya Muhammad bin Muhammad As-Salafi kan? Syarahnya kan? Kalau masyayikh banyak ya. Syekh Ali Hasan juga ada nama Al-Athari-nya di belakang nama beliau. Ali Hasan Al-Halabi Al-Athari. Oke. Berarti boleh, no problem. Sebuah kebanggaan tentunya. Manhaj salaf mengikuti pemahaman para sahabat dalam beragama. Manhaj salaf mengikuti pemahaman para sahabat dalam beragama. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang paling faham tentang sunnah Nabi Muhammad SAW. Apa makna sunnah di sini? Makna sunnah di sini petunjuk Rasulullah, bukan sunnah definisinya usuliyin, bukan sunnah definisinya fuqaha. No, no. Sunnah di sini artinya huda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau hadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi manhaj salaf mengikuti pemahaman para sahabat dalam beragama karena mereka adalah orang yang paling faham tentang sunnah Nabi Muhammad SAW, para sahabat. Tentang disebutkan di sini tentang akidah tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat, tidak mentakwil sifat-sifat Allah sebagaimana bahasan takwil dengan makna takwil yang masyhur di kalangan semua orang, lebih tepatnya mutakhirin, yaitu definisinya ahli kalam, memalingkan makna yang dari memalingkan yakni makna dari lafaz kepada makna yang lain, memalingkan zahir makna kepada makna yang lain selama masih ada kandungan akal padanya, tidak mentakwil sifat-sifat Allah, tidak mengingkarinya, dan mereka menetapkan sifat-sifatnya. Ini prinsip akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam ahal asma dan sifat. Ada penetapan, ada penafian, ada kemudian tawakuf. Mereka menetapkan asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah menetapkannya dalam Al-Qur'an, sebagaimana Nabi Muhammad menetapkannya dalam Al-Hadis. Tanpa tahrif merubahnya, tanpa ta'til meniadakannya, tanpa tashbih menyerupakannya dengan sifat manusia, dan tanpa takyif bertanya bagaimananya. Kedua, penafian. Mereka menafikan sifat yang Allah Subhanahu wa taala nafikan dalam firman-Nya, yang Nabi Muhammad nafikan dalam sabdanya. Allah menafikan sifat zalim misalnya dengan menetapkan sifat yang sebaliknya. Contoh zalim misalnya, maka mereka menetapkan Allah Maha Adil. Dan yang ketiga, tawakuf. Artinya, jika berkaitan dengan sifat-sifat yang tidak disebutkan penetapannya atau penafiannya dalam firman, tidak disebutkan penetapannya atau penafiannya dalam sabda, maka mereka pada lafadznya mereka tawakuf, diam diri, no comment. Kenapa? Di firman gak ada, di sabda gak ada. Mau komen bagaimana? Ini berkaitan dengan sifat Allah kok. Berkaitan dengan lafadznya mereka tawakuf, gak mau ngomong. Seperti contoh bahasan arah, seperti contoh bahasan tubuh untuk sifat Allah Subhanahu wa taala. Tapi berkaitan dengan maknanya, maka Ahlus Sunnah mereka akan mendetailnya. Jika yang dimaksudkan dengan tadi, dengan lafaz tadi, jika dimaksudkan dengannya adalah sebuah kesempurnaan, Allah Maha berhak untuk memilikinya. Dan jika tidak, maka Allah jauh dari sifat-sifat yang lemah. Prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, para sahabat paling ngerti itu. Radiyallahu anhu ajma'in. Kita wajib menetapkan apa yang Allah tetapkan dan menafikan apa yang Allah nafikan. Sudah kita sebutkan dari tiga prinsip dasarnya. kita tidak boleh menyamakan Allah dengan makhluknya, tashbih. Tidak boleh pula menanyakan bagaimana gambaran dan bentuk dari sifatnya, karena enggak akan bisa. Tidak ada yang pernah melihat Allah, tidak ada yang pernah mendengar dari orang yang pernah melihat Allah langsung. Nabi Muhammad tidak langsung, tertutup tirai, terhalang tirai. Ketika para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ketika engkau mi'raj, apakah engkau bertemu face to face dengan Allah Subhanahu wa taala? Kata beliau, nurun inni arahu, cahaya sesungguhnya yang aku lihat. Cara baca yang pertama. Kata Nabi Muhammad SAW, nurun anna arahu, tertutup cahaya, bagaimana saya bisa melihatnya? Cara baca yang kedua. Nabi Musa pun demikian. Karena kalau ingin jadi satu keyakinan, informasi itu hingga menjadi satu keyakinan, di antara pintunya adalah kita lihat atau kita dengar dari orang yang lihat. Dan tidak ada itu untuk sifat Allah. Semuanya murni keyakinan. Dari berita dari Nabi Muhammad, dari berita dari Allah Subhanahu wa taala, kita meyakini. Kan kita sudah bahas ya. Kapan kita bahas kemarin, Bib? Ya, bahwasanya yakni di antara karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka berserah diri. Mereka pasrah. Kenapa? Karena rukun iman perkara ghaib. Kalau Anda tidak berserah diri, Anda pasrah, Anda ukur semuanya pakai akal dulu, banyak yang akan Anda ingkari. Karena iya, perkara-perkara ghaib harus kita imani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'un." Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Yang kedua, di 15 menit yang terakhir ini kita ambil karakteristik yang kedua, cukup insyaallah. Perhatikan halaman 230 pemirsa. Saya tidak tahu ini sudah berapa nih kitab ini kita bagikan, tapi yang jelas awal dari berbagi kitab yang cukup mahal ini gitu ya, kayak kitab ini, kemudian Talbis Iblis ini, dari tahun berapa kita bahas ya? Kayaknya kok 2 tahun lebih ya, lebih kayaknya. Kalau 2 tahun sudah kita bagi-bagi, artinya gak kehitung. Cuman duitnya cukup banyak. Barakallahu fikum untuk semua yakni donatur ya, untuk semua donatur. Ketika yakni sebelum datangnya pandemi, kita bagikan kitab ini, Talbis Iblis dan kitab-kitab yang lain, kita bagikan di setiap pengajian dalam jumlah yang kalau di total ya sangat banyak. Allah a'lam bishawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi yakni semua yakni Anda para donatur. Baik dari angka yang paling rendah misalnya puluhan ribu hingga mungkin ratusan ribu atau bahkan jutaan. Semoga Allah berkahi yakni harta Anda semuanya. Amin ya rabbal alamin. Berkah itu banyak dan berkesinambungan. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, bersepakat di atas satu manhaj. Di antara karakteristik manhaj salaf adalah bersepakat di atas satu manhaj. Kata beliau hafizahullah ta'ala, hal itu karena tidak ada perselisihan di kalangan salaf pada manhaj yang mereka tempuh. Bahkan mereka menetapkan bahwa kesalahan itu timbul karena menyelisihi manhaj salaf. Menyelisihinya termasuk perbuatan bid'ah dalam agama. Dan seorang muslim harus membersihkan dirinya dari hal-hal yang menyelisihinya. Ulun-ulang. Di antara karakteristik manhaj salaf, bersepakat di atas satu manhaj. Hal itu karena tidak ada perselisihan di kalangan salaf pada manhaj yang mereka tempuh. Bahkan mereka menetapkan bahwa kesalahan itu timbul karena menyelisih manhaj salaf. Kalau tidak menyelisih manhaj salaf, mesti sepakat. Khususnya kita berbicara tentang perkara akidah ya. Mesti sepakat. Karena satu manhajnya. Menyelisihinya lah yang menimbulkan penyimpangan. Kita tidak berbicara fikih ibadah, akidah. Imam Al-Asbahani rahimahullah wafat tahun 535 Hijriah mengatakan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan kebenaran dan akidah yang sahih kecuali bersama ahli hadis dan ahlul athar, salafus salih, ahlu sunnah wal jamaah. Karena mereka mengambil ilmu agama dan akidah mereka secara berantai tidak terputus. Dari satu generasi ke generasi sebelumnya sampai kepada tabi'in. Jadi siapapun di atas kita, salaf kita, orang yang mendahului kita dalam umur, dalam ilmu, di atas kita mungkin baru puluhan atau ratusan tahun yang lalu. Yaitu ilmunya berantai tidak terputus dari generasi ke generasi sebelumnya sampai tabi'in. Dan para tabi'in mengambil agama dan akidah mereka dari para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat mengambilnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya sering yang menyampaikan ya, ketika ada yakni perkataan yang menyebutkan bahwasanya para da'i sunnah mereka tidak memiliki sanad, itu tidak benar. Kalau yang Anda inginkan betul-betul seorang itu yakni sanadnya, penyandaran dirinya, penisbatannya nyambung sampai Rasulullah tahun 99 ketika kami ikut daurah, saya dan teman-teman urun sama Ustaz Ahmad juga waktu itu, Ustaz Abdul Roy, ya itu satu dengan Ustaz Rizal Yuliar, seangkatan kami waktu itu, yakni ikut daurahnya di Jogja di Pesantren Taruna Al Quran. Salah satu syekh di antaranya, yakni syekh dari India itu Al A'zami, Syekh Al A'zami. Dan beliau kala itu yang ngetes wawancaranya, karena yang tes wawancara harus lulus dulu tes tulisnya. Daurahnya satu pekan, kemudian ada banyak materi disampaikan, ada kemudian tes tulis. Yang lulus tes tulis baru tes, yakni syafawi lisan wawancara. Dan beliau juga yang ngetes ulun waktu itu dan sebagian para asatidah sekarang yang Anda kenal. Dan ketika masuk Madinah, alhamdulillah masuk Madinah, beliau jadi dekan Fakultas Madinah. Beliau di antara yang berikan kepada kami semuanya yang hadir daurah tahun itu ratusan orang. Beliau berikan satu riwayat, beliau berikan ijazah pembolehan periwayatan dari beliau, dari guru beliau lanjut sampai Rasulullah satu hadir. Kami semuanya punya satu riwayat. Nyambung. Dan di beberapa daurah misalnya dibahas kitab tertentu misalnya, syekhnya memiliki periwayatan pembacaan kitab itu dari gurunya, dari guru sampai ke pengarang aslinya. Nyambung. Ya. Subhanallah. Al-musyahidun al-kiram, para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Yani mereka, ulang lagi, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menginginkan kebenaran dan akidah yang sahih kecuali bersama ahlul hadith dan ahlul athar. Karena mereka mengambil ilmu agama dan akidah mereka secara berantai tidak terputus dari satu generasi ke generasi sebelumnya sampai kepada para tabi'in. Tabi'in dari para sahabat, sahabat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. maka tidak ada jalan untuk mengetahui apa yang didakwahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia dari agama yang benar dan jalan yang lurus kecuali melalui jalan yang ditempuh oleh para sahabatnya radhiyallahu anhu ajma'in, karena mereka yang paling faham. Makanya mereka bersepakat di atas satu manhaj. Menyelisihnya lah kemudian yang menimbulkan penyimpangan. Lihat aja siapa aja, kelompok manapun yang kemudian ada penyimpangan pada agamanya, pada pahamnya, mesti tidak sesuai pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kita tutup dengan perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Perhatikan halaman 231, karakteristik manhaj salaf yang kedua, bersepakat di atas satu manhaj. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, sesungguhnya semua ayat-ayat tentang sifat Allah Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat mengenai ta'wilnya. Ta'wil yang bermakna tafsir sebenarnya, keterangan, kejelasan dari satu kata. Bukan ta'wil definisi ahli kalam, no. Ulun ulam. Sesungguhnya semua ayat-ayat tentang sifat Allah Ta'ala yang terdapat dalam Al-Quran, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para sahabat mengenai ta'wilnya, yaitu tafsirnya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, aku telah menelaah tafsir-tafsir yang dinukil dari para sahabat dan hadis yang mereka riwayatkan, dan aku mendapatinya lebih dari 100 tafsir dengan kehendak Allah dari kitab-kitab yang besar maupun kecil. Namun tidak ada aku temukan sampai saat ini bahwa salah seorang sahabat mentakwil dengan definisi ahli kalam satu pun dari ayat-ayat sifat atau hadith-hadith sifat dengan penafsiran yang menyelisih pemahaman yang telah diketahui oleh mereka. Enggak ada. Bahkan dinukil dari mereka bahwa mereka mengukuhkan dan menetapkannya dan menjelaskan bahwa sifat-sifat Allah itu menyelisihi muta'awwilin, orang-orang yang mentakwil sifat Allah ahli kalam. Hanya Allah sajalah yang mampu menghitungnya. Perbedaan pendapat mereka para sahabat tidak membawa kepada perselisihan dalam akidah dan manhaj. Mereka berbeda. Tapi untuk mencari, mencari kebenaran. Bukan kemudian fanatik dengan pendapat sendiri hingga gontok-gontokan, tidak. Coba perhatikan, ketika Nabi Muhammad bersabda bahwasanya di kalangan umatku ini ada 70 ribu orang yang akan masuk surga Allah tanpa hisab, tanpa azab. Stop, Nabi Muhammad masuk rumah. Oh, para sahabat berbeda pendapat setelah itu dalam penafsirannya. Tapi semuanya ingin mencari makna, mereka pengen tahu siapa orang-orang ini. Apa amalnya hingga seutama itu? Ada yang mengatakan mungkin mereka orang yang bersahabat dengan Nabi Muhammad, ada yang mengatakan mungkin mereka adalah orang yang sejak lahir sudah Islam, dan mereka menyebutkan banyak pendapat. Ketika yakni mereka berbeda pendapat, tapi untuk mencari satu makna agar mereka pengen mengamalkannya juga, apa sih yang dilakukan oleh orang-orang ini hingga masuk surga tanpa hisab, tanpa azab? Keluarlah Nabi Muhammad menerangkan. Mereka berbeda, tapi tidak kayak kita yang kemudian fanatik, yang kemudian yakni gontok-gontokan, no. Wallahu alam bisawab. Makanya di ujungnya, perbedaan pendapat pada mereka, para sahabat, tidak membawa kepada perselisihan dalam akidah dan manhaj. Akidahnya satu. Akhirnya ke tabi'in, tabi'ut tabi'in, selanjutnya pun demikian. Akidahnya satu. Kalau sudah akidah yang berbeda, sudah jauh sekali itu. Tapi ada perbedaan tentunya berkaitan dengan fikih ibadah. Berlapang dada saja kita dengan perbedaan. Wallahu alam bisawab. Ini yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam khilaf. Ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masih banyak tentunya yakni karakteristik manhaj salaf yang kita akan pelajari, baru dua di antaranya, dan dengannya insyaallah kita tahu apakah kita selama ini betul-betul meniti manhaj salaf karena kita memiliki sifatnya. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Seringkali ada juga di media sosial pernyataan tentang ijazah suatu amalan. Apakah suatu amalan juga perlu ijazah? Bagaimana sebaiknya saya sebagai orang awam menanggapi hal tersebut? Al-Mushahidun al-Kiram, istilah ijazah lebih ke ilmu hadis. Mudah-mudahan saya tidak salah, ya. Karena kalau berkaitan dengan amalan, Nabi Muhammad SAW sudah terangkan detail lengkap. Ya. Sejak Nabi Muhammad masih hidup, Islam itu sudah sempurna. Akidah, ibadah, muamalah, akhlak, semua detail. Yang kita bahas tadi adalah pembolehan ijazah, ajazah yujizu, itu artinya membolehkan. Pembolehan periwayatan. Kita berbicara tentang yani meriwayatkannya, amalannya udah jelas, gak perlu kemudian dikasih ijazah. Kita lebih bahas pembolehan periwayatan sekarang itu, ya. Sekarang aja nih, misalnya kayak kita sebutkan Al-Ustaz Al-Fadhil Aiman, beliau memiliki beberapa periwayatan bacaan Al-Quran dari beberapa jalan. Tidak semua muridnya beliau kasih ijazah. Iya dong, masih ada misalnya sebab, mesti ada sebab kenapa kemudian tidak beliau berikan ijazah kepada yakni orang yang nuntut ilmu kepada beliau langsung. Mesti ada yang kurang berarti hingga beliau yakni mengira bahwasanya ini belum layak dapat periwayatan. Ya, sama juga kemudian dengan periwayatan hadis, nggak semuanya kemudian diperbolehkan. Jadi amalannya udah jelas, lengkap. Yang kita bahas ijazah, pembolehan periwayatan. Kita gak bahas riwayatnya. Kenapa? Karena dari Nabi Muhammad sudah jelas. Ulun tadi hanya menyampaikan bahwasanya asatidah, bahkan para ulama manhaj salaf, mereka semuanya memiliki periwayatan, nyambung. Sampai sekarang. Wallahu a'lam bishawab. Tadi ulun sebutkan beberapa asatidzah, yakni dan banyak lagi yang lain yang kala itu kita daurahnya ikut sama-sama. Ustaz Ahmad, Ustaz Rizal, Ustaz Abdullah Rai, Ustaz Mu'tasim, Ustaz Khuzaimi, teman-teman saya dari Tengaran, dan asatidzah yang lain. Ustaz Edi Suwanto, sekarang direkturnya Aisyah. Yo kala itu kita ratusan, kala itu daurahnya di dua kota. Satu di Lombok, satu yakni satu di Lombok NTB, satunya di Jogja. Karena bagi kami mungkin jauh untuk mendatangi NTB, kami ikut yang di Jogja. Wallahu a'lam bishawab. Ya, dan diberikan ijazah kala itu pembolehan periwayatan sebuah hadis dari salah seorang syekh, bukan semua syekh, salah satu di antara mereka. Wallahu a'lam bishawab. Oke, ini yang bisa kita sampaikan. Dan bermanfaat. Salah dan khilaf. Ulun mohon maaf. Mudah-mudahan kajian kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Untuk orang yang awam, Anda ketika sudah belajar. Firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan detail keterangan para ulamanya, amalkan. Gak usah nungguin kemudian ijazah pembolehan amalan, no. Amalkan. Karena sejak Nabi Muhammad hidup, Islam sudah sempurna. Wallahu'alam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.